Tolong jelaskan beza pondang khunsa wadih khunsa muski. Pondang-pondang ni wallahualam sama ada khunsa ataupun apa, tapi biasanya mereka yang laki-laki berpawatakan lembut dan mereka ini memakai pakaian perempuan. Biasanya pondang ni lah yang masuk mal'unah, yang kena laknat. Faham? La'anallahu nisa la'anallahu rijala yalbisuna basuna siyabatar rijal nisa au kama qala. Allah Taala melaknat akan orang laki-laki memakai akan lubsatan nisa, pakaian perempuan. Hak ni pondang. Khunsa wadih, khunsa muski. Dengar molek. Benda makna khunsa. Khunsa, ta'rif dia, man lahu farjan. Orang yang ada dua kemaluan. Itu khunsa. Siapa ada dua kemaluan, khunsa. Kemaluan mana? Kemaluan yang laki-laki dan perempuan. Faham? Dia ada zakat, dia ada parak. Faham lagi? Siapa ada dua ni, khunsa. Nampak? Itu ta'rif khunsa. Faham takrif tu? Khunsa, orang yang ada dua kemaluan. Kita tahu dah orang yang ada, siapa ada dua kemaluan. Tahu tak? Tak tahu. Kalau kita ada dua kemaluan, kita tahu tak? Kita tahu kan? Mung dua kemaluan. Kita tahu dah kalau orang takkan kita nak kabar. Nak? Kita buat liang, yalah. Kita tulis di baju, persatuan orang ada dua kemaluan. Waktu itu, malu ke orang lah. Jadi siapa ada dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, dia khunsa. Wadih muski relax tu. Faham khunsa tu. Nek? Dah kala kemaluan puang belaka, laki belaka, tu bukan khunsa. Khunsa ni kemaluan puang ada, kemaluan laki pun ada. Faham tak? Baru dipanggil khunsa. Kalau dua-dua laki belaka, dia ada dua senyata laki. Dua zakar. Tu bukan khunsa. Tu Power Ranger. Kemudian pula, kemaluan dia, hak laki-laki boleh pakai untuk kencing, umpamanya. Hak perempuan tak boleh pakai. Khunsa wadih. Lelaki dia panggil. Hukum? Hukum orang lelaki. Faham? Dia ada alat dia, alat perempuan. Farak dia boleh kencing. Hak laki-laki zakar tak boleh kencing. Dia panggil khunsa wadih wanita. Hukum? Hukum orang perempuan. Wajib bersama kaum wanita. Dua-dua boleh pakai. Pukul 4 kecing kot lelaki. Pukul 5 kecing kot puan. Khunsa muskil dia panggil. Dia ni boleh pakai lelaki, boleh pakai baju puan. Tak ada salah bagi dia. Oh ni hebat kan? Nampak? Jumpa tadi lepas belum asal kat serbang. Nampak? Jumpa kat kuliah, pakai baju kena pula. Tak apa, pasal dia dua-dua boleh pakai. Faham lah tu, kalau tak faham, bodoh benar.